Pada suatu hari di sebuah rumah di atas Pulau Biru. Di sini tempat cari senang, salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang terbaik. Di sini Yeah.